ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja, dimanapun saudara berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberi petunjuknya kepada kita, menaungi kita dengan naungan, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas segala ujian dan cobaan. Diakui atau tidak, sadar atau tidak, begitu cepat berlalu hari demi hari yang kita lalui dari Ramadan ini. Sepertinya baru hari kemarin kita mengawali Ramadan, sekarang sudah berada pada hari yang ke-17. Ini menunjukkan separuh dari bulan Ramadan sudah berlalu dari kita. Tinggal separuh sisanya, terutama di 10 hari terakhir. Dari awal kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik dan hidayah, kekuatan, pertolongan, agar bisa melalui hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, dengan selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan kita mendapatkan malam yang dimuliakan Allah, memang namanya juga malam disebut Lailatul Qadr, yaitu Asy-Syarif. Asy-Syarif maknanya yang mulia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk memohon, berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa, di mana di dalam pembahasan kita penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah masih memberikan contoh-contoh dari hadis-hadis yang memberikan ancaman kepada kita untuk memberikan rasa takut kepada kita di dunia ini, hingga kita kelak di akhirat mendapatkan rasa aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berlalu beberapa hadis yang terkait dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam hati kita. Bagaimana siksa nanti akan dihadapi oleh orang yang ada di alam kubur, kemudian juga di mahsyar, ya, dan juga di neraka. Begitu selanjutnya, yaitu beliau penulis rahimahullah Ta'ala menyampaikan hadis sebagaimana akan kita dengarkan bersama. Beliau mengatakan, wa fi sahih muslimin anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yubda fihi yawmal qiyamati thalathatan rajulun ustushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadabta walakin qatalta liyuqala huwa jari'un وقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد كيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Para pemirsa Rujuk TV rahmati Allah, kata beliau yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali yang akan dihakimi, yang akan dihisab, dihakimi, diadili pada hari kiamat ada tiga golongan. Yang pertama, seorang yang mati syahid. Didatangkan orang itu, lalu Allah Ta'ala mengenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Dan dia mengenali nikmat tersebut. Allah bertanya, untuk apa nikmat tersebut engkau lakukan? Untuk apa nikmat itu engkau perbuat? Kemudian orang ini menjawab, aku berperang untukmu sehingga aku mati. Itu mati syahid. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, apa kata Allah Ta'ala? Ya, engkau bohong. Engkau bohong. Ya. Akan tapi engkau berperang ingin dikatakan sebagai pemberani. Ya. Kemudian dikatakan, lalu diperintahkan dengan orang itu, diseretlah wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Selanjutnya seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, dan dia membaca Quran. Dibawalah orang ini, Allah Ta'ala mengenalkan kepadanya nikmat tersebut, ya, nikmat-nikmat Allah, mengenalkan kepadanya, dan dia mengenali nikmat-nikmat itu. Lalu Allah Ta'ala bertanya, untuk apa nikmat, yaitu nikmat Quran, nikmat ilmu, engkau perbuat di dalamnya? Orang itu menjawab, aku belajar ilmu karena engkau. Begitu juga aku mengajarkannya. Dan aku membaca Quran juga karena engkau. Itu karena Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjawab, engkau telah berdusta, engkau bohong. Tapi engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Dan sungguh sudah dikatakan, engkau membaca Quran agar engkau disebut sebagai qori, ya, alim, orang berilmu, qori, orang yang membaca Quran. Lalu dikatakan, kemudian diperintahkan dengan orang itu, dan diseretlah wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang kedua. Berikutnya, seorang yang Allah lapangkan dan Allah berikan kepadanya dari berbagai jenis harta semuanya. Lalu dibawalah orang itu dan dikenalkan kepada orang ini nikmat-nikmat yang dulu dia dapatkan dari kelapangan dan keluasan harta. Dan orang ini mengenalinya, iya, dulu aku mengakui ya nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya, untuk apa engkau perbuat dalam nikmat berupa harta itu? Orang ini menjawab, aku tidaklah meninggalkan satu jalan yang kau cintai untuk diberikan infak di jalan itu, kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau, ya Allah. Apa jawaban Allah Ta'ala? Engkau bohong, akan tapi engkau melakukan itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian dikatakan, lalu diperintahkan dengan orang ini, diseret wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam satu lafaz, ketiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali tusa'ar bihimun nar, dipanggang dan dibakarkan dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang sangat agung sekali para jemaah sekalian. Hadis yang sangat mulia, semua harus menjadi perhatian kita. Kita perhatikan secara global, secara garis besar, hadis ini ada tiga golongan orang yang pertama kali diadili dan pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Golongan yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan nyawanya, dengan darahnya, hingga mati syahid. Yang kedua, orang yang berjuang dengan ilmunya. Yang ketiga, orang yang berjuang dengan hartanya. Laulallah summa haula'is salas. Kalau bukan karena Allah, kemudian ketiga orang tersebut mungkin dakwah tidak sampai kepada kita. Karena memang dakwah ini ya ditopang oleh berbagai macam kekuatan. Yang pertama dengan kekuatan fisiknya, modal fisik bahkan dengan nyawa. Yang kedua modal dengan ilmu. Yang ketiga modal dengan harta. Di mana dakwah kebaikan ya, dengan adanya tiga golongan orang ini bisa tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya ketiga-tiganya bisa menjadi potensi untuk dibakar pertama kali di dalam api neraka. Ya. Apa sebabnya para jemaah? Kita perhatikan kembali ya, bahwa tiga orang pada hari kiamat diadili pertama kali. Yang pertama, orang yang mati syahid. Orang mati syahid para jemaah. Orang mati syahid ya, kita tahu surga seharusnya tempatnya. Surga seharusnya kalau dia berjuangnya untuk menegakkan kalimat Allah ya. Li'la'i kalimatillah. Itu yang ada akan mati syahid. Yang akan apa? Bermanfaat syahidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang seperti itu hidup terus. Ya. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kalian jangan mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah mati. Mereka hidup, tapi kalian tidak menyadari. Mereka berada di paruh-paruh burung yang ada di sorga. Ya, namun di sini tidak demikian. Sebaliknya, bukan sorga, tapi dipanggang pertama kali dalam api neraka. Ternyata apa? Ternyata niatnya bukan karena Allah. Ingin dikatakan sebagai jari pemberani. Ya, nah disinilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat. Dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niat. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa ya, yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkan, atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan diniatkan. Ketika berperang karena Allah, maka dia akan dapatkan surganya Allah. Ketika dia berperang mati syahid, menurut pengakuannya, mati syahid menurut orang-orang yang melihatnya, tapi di hadapan Allah, Allah yang Maha tahu. Ternyata orang ini dalam hatinya ingin dikata sebagai seorang yang pemberani. Ya. Ada beberapa kasus diantaranya ketika ada orang yang meninggal begitu hebat dalam peperangan, setelah Nabi melihatnya, beliau mengatakan dia termasuk penghuni api neraka. Sehingga para sahabat pun merasa bingung. Kalau seperti dia di neraka bagaimana? Dia semangat. Ternyata apa? Ada saksi bahwa orang tersebut ketika terluka, dia tidak tahan dengan sakitnya, lalu dia menusukkan pedang ke dadanya alias bunuh diri. Sehingga dikatakan, huwa min ahli nar, kata Nabi. Dia tempatnya di api neraka. Nah, oleh karena itu, di dalam kita memperjuangkan agama ini, ya, bukan semata-mata perjuangan kita, bukan semata-mata amal dan perbuatan kita. Amal itu penting, tapi amal tidak bisa menjadi soleh jika tidak diniatkan karena Allah. Amal tidak bisa menjadi amal soleh jika tidak dilakukan dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang yang mau berjuang dengan nyawanya, ya, dengan berjihad, ada yang mau bunuh diri dengan berjihad, ya, kemudian tidak melihat bagaimana aturan-aturan seharusnya berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Yang penting namanya jihad, pada hakikatnya bukan. Maka hal seperti ini sangatlah disayangkan, ya. Kalau di sini adalah dia benar sudah mengikuti prosedur dalam berjihad di jalan Allah. Karena apa? Di sini diaku sebagai nikmat, ya. Ketika didatangkan fa'utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang ini dibawa, didatangkan, dibawa, dan dikenalkan kepadanya nikmat Allah untuknya. Itu apa? Nikmat berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dia mengenal nikmat itu. Tapi ketika ditanya, untuk apa engkau melakukan nikmat itu? Artinya, prosedur jihad sudah betul. Ya, dia lakukan syarat-syaratnya. Ya. Dalam berjihad, ya, kalau berbicara masalah ini tentu sangat luas sekali. Ya, ada kitab Al-Jihadu fil Islam. Di antaranya harus berada di bawah naungan penguasa yang sah, ya. Wa idza istunfirtum famfiru. Kalau kalian diminta untuk keluar jihad, maka keluarlah. Ya. Fa idza istunfirtum, diminta, siapa yang minta? Itu penguasa, berada di bawah naungan penguasa yang sah itu. Ya. Artinya prosedurnya benar, tapi ketika kenapa, dari mana, ya, korinahnya, indikasi bahwa prosedur benar, dan dia ngakui saya mati syahid, orang yang mati syahid rujulun ustushhida, orang yang mati syahid dibawa dan dikenalkan kepadanya nikmat mati, nikmat syahidnya tadi, dia mengenalnya. Tapi ketika ditanya, apa tujuanmu untuk melakukan, ya, jihad tersebut, dia mengaku, saya berperang, ya, karena engkau di jalanmu ya Allah hingga aku mati. Nah, ternyata setelah ditanya, itibaknya benar, tapi ya niatnya ditanya, untuk apa engkau melakukan itu? Aku berjuang untukmu ya Allah sampai aku mati. Apa ternyata? Kamu bohong, ya. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ya. ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu apa yang kamu rahasiakan dan Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tampakkan. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Ternyata apa? Allah Ta'ala katakan kamu bohong. Ya. Karena engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ya, kata-kata pemberani ini mimbabil misal, hanya contoh. Entah niat yang lain untuk apa? Apakah untuk mengambil harta perang, rampasan perang? Apakah hanya untuk mendapatkan sabaya, sabia, yaitu tawaran perang wanita yang akan dijadikan sebagai budak atau dijadikan sebagai istrinya? Ya, ini semua kembali kepada niatnya. Ya, kembali kepada niatnya. Ya. Barang siapa berjuang di jalan Allah untuk menegakkan iman Allah, itulah yang berada di jalan Allah. Ya. Kemudian orang ini diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena niat para jemaah. Karena niat. Nah, sekarang kita harus selalu ya memikirkan dan selalu mengevaluasi dari niat-niat kita. Terutama di musim. Sekarang disebut sebagai musim. Kalau ada musim panas, musim hujan, musim semi, musim dingin, inilah musim ya kebaikan di bulan Ramadan. Betapa banyak kesempatan bagi kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bin Adam yudha'af, ya, al hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'adifin, ya, illa siyam fa innahu li. Bahwa amal-amal anak Adam itu semuanya dilipat gandakan, satu kebaikan jadi 10 kali hingga 700, kecuali puasa untukku. Nah, ini ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan malamnya di bulan Ramadan karena Allah, karena iman dan mengharapkan pahala Allah Ta'ala, dihapuskan dosa yang telah lalu. Nabi bersabda, man qama lailatul qadr, ya, iman dan ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan dosa yang telah lalu. Yang jadi perhatian besar kita adalah kita semua iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari amal kita. Tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari amal kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuma madhura. Dalam surat Al-Isra ayat 36, ayat 18, surat Al-Isra ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menginginkan balasan segera, maka kami berikan balasan segera. Bagi siapa? Ya. Bagi apa yang kami inginkan dan bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang tidak ikhlas mendapatkan bagian. Seandainya mendapatkan bagian dari yang diinginkan dari dunia ini, ya, tapi tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Yaslaha madhmuma madhura. Kemudian orang berikutnya adalah orang yang belajar Quran. Rajulun ta'allamal ilmah, belajar ilmu. Wa'allamahu, dan mengajarkan. Wa qara'al Quran, dan membaca Quran. Ditanya, nikmat belajar ilmu, nikmat. Baca Quran, nikmat. mengajarkan ilmu nikmat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian belajar Quran dan mengajarkan Quran. Nikmat semua. Ini adalah nikmat, ya. Mati syahid nikmat, jihad itu nikmat. Baca Quran nikmat, belajar ilmu, mengajarkan ilmu nikmat, mengajarkan Quran nikmat, semua nikmat. Ah, tinggal bagaimana nikmat itu digunakan. Nah, ketika ditanya untuk apa engkau nikmat itu engkau lakukan, ternyata apa? Jawabannya, saya belajar ilmu karena engkau. Begitu juga mengajarkan. Dan saya baca Quran karena engkau. Kemudian Allah Ta'ala jawab, engkau bohong. Engkau bohong. Adabta. Bohong. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi engkau belajar ilmu, ingin dikatakan alim. Engkau membaca Quran, ingin dikatakan qori. Ya. Makanya kalau berjuang di jalan Allah, man qatala lillahi kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, itulah di jalan Allah. Begitu juga orang yang baca Quran, belajar ilmu. Tapi kalau belajar ilmu karena ingin yang lain dipuji sebagai orang yang berilmu, kemudian dikata sebagai qori, maka apa? Berarti telah kufur terhadap nikmat itu. Ingkar kepada nikmat itu. Ya. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah. Ya. Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajid arfal jannah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa belajar ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, namun dia mempelajari untuk mendapatkan bagian dari dunia, ya, maka apa? Dia tidak bisa mencium bau surga, ya, dilempar oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Jadi pertama tadi modal, Pak, modal nyawa, modal fisik. Yang kedua, modal ilmu, ya. Tapi ternyata dua-duanya dimasukkan ke dalam api neraka, bahkan dikatakan sebagai yang pertama kali. Pertama kali dihisab, pertama kali diadili, dan pertama kali dinyalakan, dipanggang dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan harta, ya, juga itu nikmat. Dikenalkan nikmat itu, dia tahu, mengakui. Sudah ditanya untuk apa nikmat harta itu, ya, setiap ada jalan yang kau cintai, ya Allah, aku infakkan di jalanmu karena engkau. Ternyata apa? Dia berbohong. Dia ingin dikatakan sebagai dermawan, kemudian dimasukkan, diseret wajahnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya akan sia-sia kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Ittaqun nara wala bisyik hitam. Takulah neraka dengan separuh biji korma. Ya, rubba amalin sogirin tu'adzimuhu aniyah. Warubba amalin kabirin tusogiru aniyah. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, berapa banyak amal kecil jadi besar di hadapan Allah karena niat. Dan berapa banyak amal besar jadi kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Ya, disinilah. Ya, Allah tidak butuh kepada amal-amal kita. Ya. Allah SWT mewajibkan kita, menyuruh kita untuk melakukan amal sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah. Ukuran baik, ya, amal di hadapan Allah itu bukan karena banyak. Ukuran baik, amal di hadapan Allah bukan karena penilaian manusia, diekspos dan seterusnya. Ukuran baik amal adalah apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang baik amalnya. Itu apa? Dua, al-ikhlas dan al-ittiba. Semata-mata ikhlas karena Allah, kemudian ittiba mengikuti Nabi SAW. Saya akhiri dengan penjelasan beliau, yaitu beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم وخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المتصدقون المخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. Kata Nukayim, aku mendengar Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berkata, yaitu gurunya, sebagaimana kata Ibn Taymiyah, sebaik manusia adalah para nabi, dan seburuk-buruk manusia orang yang menyerupai nabi, ya, tapi mereka adalah para pembohong, dajjal, seperti ngaku-ngaku sebagai nabi, ya, mengaku bahwa dia bagian dari nabi, padahal bukan. Sebaik manusia setelah nabi adalah para ulama, para syuhada, kemudian orang-orang yang bersedekah, orang-orang jujur, ya, mutasaddiqun wal al-mukhlishun, yang ikhlas. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menyerupai mereka, ya, yang mengaburkan, nyamar, ya, padahal mereka bukan darian bagian mereka, ya. Nah, disinilah para jemaah yang dirahmati Allah SWT, ya, kalau orang itu benar, ikuti nabi, ikuti orang-orang setelahnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, ya, ikuti mereka. Itu, ya, itu kita minta kepada Allah Ta'ala ketika kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, para syuhada, orang soleh. Di mana mereka ini? Asyadul bala' bala'ul anbiya subal amsal fal amsal, paling berat ujiannya para nabi. Bukan berikutnya yang semisalnya. Yang lain mengatakan al-ulama thumma salihun, para ulama dan orang yang soleh. Nah, bagaimana mereka dalam bersikap? Mereka mendakwakan tauhid, mengajarkan sunnah, ikhlas dalam berdakwah, dan tentu harus kita lihat bagaimana perjuangan mereka di dalam menegakkan kalimatullah la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka itulah, ya, yang akan mendapatkan nikmat Allah. Kalau tidak, meskipun berbuat hal yang sama secara fisik, satu pertama kali tadi adalah berjuang dengan jiwanya sampai mati, yang kedua berjuang dengan ilmunya, ketiga berjuang dengan hartanya, namun semuanya tidaklah mendapatkan balasan di hadapan Allah kecuali api neraka. Kenapa? Ternyata niatnya tidak karena Allah. Ya. Nah, sekarang ini musim sedekah, masih buka puasa, baca Quran, qiyamul lail, apalagi, ya, banyak, keluarkan zakat, maka hendaklah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, karena hal tersebut bisa menjerumuskan kita, waliyadubillah. Bagaimana kita ketika menghadapi itu, segera kita istighfar kepada Allah, ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, ya Allah, diajarkan Nabi, aku berlindung pada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu, ya, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dengan demikian kita berharap Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita karena niat yang tidak ikhlas. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, ya, dan amal ibadah yang diterima. Amal ibadah yang diterima, bukan ditolak. Ya, ini ditolak. Nikmat-nikmat syahid, nikmat ilmu, nikmat Quran, nikmat harta. Ya, sudah mereka lakukan di jalan Allah. Benar di jalan Allah, tapi bukan karena Allah. Lillah, tapi bukan fillah. Fillah, tapi tidak lillah. Demikian Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan, menjaga kita dan mengampuni, memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa syirik besar ya maupun yang kecil. Karena Allah tidak perlu dengan amal kita. Ya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dari sekutunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, menjaga kita. Selanjutnya saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustaz yang telah membimbing kita, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan serta kebermanfaatan atas ilmu itu bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatul Islam, kami membuka sesi interaktif untuk bertanya di 021-823-6543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat. Assalamualaikum dari hamba Allah di Riau. Ustaz, salah satu orang yang dihisab dan diadili di akhirat nanti, kita belajar ilmu dan mengamalkannya. Hadis sahih. Lalu kata mendakwahi seseorang teman tapi malah dicela. Tapi mungkin karena kita belum jadi ustaz, mereka tidak percaya. Bagaimana ustaz bagi teman-teman yang mengerti sunnah Nabi yang kita terangkan tapi menolak dakwah yang kita sampaikan karena mungkin kita karena belum ustaz? Silakan. Iya. Pertama kali yang harus kita, terutama kepada penanya, barakallahu fiik, harus kita kedepankan yaitu prasangka baik dulu, husnudzon dulu, ya, bahwa orang yang mungkin kurang berkenan dengan seruan kita, dengan dakwah kita, dengan ajakan kita, dengan nasihat kita, ya, mungkin faktor-faktor lain, ya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami, sehingga apa? Sehingga dengan pertama ini kita tidak merasa kecil hati, ya, tidak merasa sedih dan seterusnya. Yang kedua, memang orang menyampaikan sesuatu itu harus dengan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Tapi ingat di sini anni di sini baik ya riwayat atau dirayahnya. Tidak tahu tuh hadis ini sahih atau dhaif. Kalau dhaif jangan mengatasnamakan Nabi. Setelah yakin sahih, kita bukan ahlinya, menyandarkan pada ulama. Ya, sebagaimana di Sunan Syalbani dan seterusnya. Baru setelah itu juga maksud dari hadis tersebut. Maksud dari ayat tersebut. Nah ini, ya. Karena memang tidak boleh kita menyampaikan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana anhu mas'ula. Dalam surah Isra ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu bersikap mengatakan sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal semua akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, ini kalau tidak benar dengan ilmu, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang aku mengajak kepada Allah, 'ala basiratin, di atas basira, aku dan orang-orang yang bersamaku. Apa yang basiro? Atas ilmu. Bahkan ulama menyebut diantara Syaikh Muhammad bin Rasimin di atas basiro di sini tiga: ilmu syar'i, ilmu tentang keadaan yang didakwahi, dan uslub caranya. Ya, nah ini harus paham begitu. Ya, dan ketika kita menyampaikan kebenaran dan kita yakini kebenaran itu, ya kita dalam rangka untuk memberikan nasihat, man dalla 'alahu bi falahul ajr mithlu ujuri man tabi'ahu. Walayan kusudzalika min syai'a. Barang siapa memberikan petunjuk pada orang ya dengan ikhlas tentunya, maka dia akan dapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan orang itu tanpa dikurang sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Ya. Asal dengan tadi dengan benar ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang yang menerima nasihat, seruan, dakwah, ajakan, ketika dia tahu bahwa itu adalah ayat Allah, bahwa tahu itu ada hadis Nabi, ya siapapun yang mengatakan, ya harus kita dengarkan. Jangan langsung menolak karena bukan ustadz misalkan. Apalagi perkara yang memang sudah diketahui bersama. Ya. Karena mungkin lalai saja dia. Jadi sampaikan. Kecuali perkara yang pelik. Perkara yang rumit. Yang membutuhkan ya kekuatan ilmu ya untuk memahami persoalan itu. Misalkan ya terkait dengan masalah-masalah pelik. Ya. Kalau masalah yang sederhana, masalah jilbab, masalah sholat, ya, masalah berbakti pada orang tua, ini semua perkara-perkara yang sudah diketahui bersama. Banyak tahu, hanya sedikit saja yang tidak tahu, orang-orang yang mungkin di gunung atau seterusnya, tapi banyak yang paham. Kalau cuman mungkin lalai disampaikan, kamu begini gak boleh, ini dalilnya, kamu berdurhaka pada orang tua, ini dalilnya, oh kamu bukan ustadz, ya gak benar. Ya, tapi sudah sampai perincian tentang masalah waris, perincian tentang masalah zakat, perincian detil-detil masalah ibadah, sholat detil-detilnya, ya, nah ini harus dengan ilmu, sampai kepada khilaf ulama harus dengan ilmu, baru itu kita bisa memahami, ya, kok kamu jangan nyampaikan, kamu bukan ahlinya. Tapi kalau masalah harus dibedakan, harus diperinci, ya, kalau menyampaikan hal-hal yang sudah dipahami bersama dan dia tahu bahwa dia salah. Mana berhubung yang nyampe ke bukan ustaz, ubah menolak, maka ini juga tidak benar, ya, tidak benar. Demikian barangkali, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk. Ana Umu Khairan di Jakarta. Bagaimana caranya agar kita berdonasi dan kita membutuhkan konfirmasi melalui WA atau SMS. Barakallahu fikum. Apakah hal ini tidak menyebabkan batalnya atau menjadi riya diri kita saat donasi? Silahkan Ustaz. Iya. Donasi apa konfirmasi dari donasi yang dilakukan oleh seorang memang fungsinya banyak ya, diantaranya untuk mengetahui mungkin bagi panitia sejauh mana update dan perkembangannya. Yang kedua juga mungkin sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya karena dia sebagai panitia. Jadi banyak ya. Nah untuk yang nyumbang ya, kadang pakai nama samaran dengan hamba Allah atau lain-lain ya. Tapi juga kadang untuk menyemangati yang lain. Untuk apa? Untuk juga nyumbang misalkan. Sehingga tahu ya sudah sekian banyak yang nyumbang meskipun ada nama dan tidak ada nama. Tapi tetap ada nama atau tidak nama tetap karena Allah Ta'ala. Ya. Mungkin ketika konfirmasi dia ingin agar orang lain juga bisa mengikuti apa yang dilakukan. Seperti pada saat Bani Nadir ya, dalam kekurangan baju compang camping dan Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan bantuan. Datanglah seorang membawa segantang korma. Lalu Nabi bersabda, man sannah fil islami sunnatan hasanatan falahu ajaruha ya wa ajaru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, mengikutinya. Jadi dia nyumbang dan di depan orang banyak diikuti orang yang lain sehingga jadi contoh al-mukmin mir'atu al-mukmin ya, bahwa orang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, kalau tujuan seperti itu insyaallah tujuan yang mulia. Ya. Nah, namun memang hati ini mudah tergoda dan terganggu. Bagaimana caranya? Ya mungkin karena fungsinya tadi konfirmasi itu banyak, panitia ingin tahu update-nya, kemudian juga sebagai bentuk pertanggungjawaban biar tahu, itu nggak ada masalah. Ya. Ya, tinggal kembali kepada niatnya. Demikian Allah wa'alam so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami mempersilahkan untuk Anda yang ingin masuk dan langsung bertanya via telepon kepada Ustaz. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Di mana? Allah di Tangerang. Ya, silakan pertanyaannya. Anda mau bertanya Pak Ustaz, ya. Itu tentang masalah kiri. Kan kalau misalnya orang dia dulunya zaman masih mudanya dia suka mempelajari ilmu seperti ilmu zodiak, sio, atau ilmu hari-hari dalam hari-hari Jawa seperti hari-hari Senin, artinya ini atau gitu. Nah, tapi itu ilmu tersebut dia pakai waktu kalau ada orang yang dia kenal dia ramal, ada orang yang dia kenal dia pelajari, tapi niatan dia itu katanya hanya untuk pergaulan. Untuk mengetahui orang itu sifatnya kayak apa. Pertanyaannya? Kembali seperti itu dia juga sholat. Pertanyaannya apa? Bila nanti orang seperti itu, dia sholat dia juga berbuat seperti itu dia juga. Itu dia meninggal bagaimana terkotak? Meninggalnya? Bagaimana maksudnya? Diterima dan tidak sholatnya gitu ya bu? Ya. Oh. Seperti itu. Ya. Apakah masih boleh anaknya mendoakannya pada saat dia meninggal, Pak Ustaz? Oh, gitu. Ya, syukuran, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terkait masalah ilmu perbintangan tadi, zodiak dan seterusnya, ya memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah meramal yang hukumnya adalah haram. Ya, bisa masuk kepada kesyirikan. Ya, sebab untuk mengetahui masa depan orang itu bagaimana, karakter orang juga nanti bagaimana, itu adalah perkara-perkara yang apa? Kalau karakter fisik mungkin bisa melihat korinah indikasi, tapi terkait dengan nanti kalau beramal-amalah dengan ini, padahal belum tahu apa-apa akan begini dan begitu, ya. Karena zodiaknya ini, zodiaknya itu tidak benar, ya. Perkara yang gaib apa yang terjadi besok, ya. Bahkan Nabi tidak tahu. Beliau disuruh Allah Ta'ala untuk mengatakan kul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum indi malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah, ya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Ya. Dan kemudian mempelajari ilmu, mendatangi orang seperti itu tidak boleh juga, mempelajarinya juga tidak boleh. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daud barasapa mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan orang yang melakukan itu salatnya dia terima, man ata'arrafan aw kahinan lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Tidak terima 40 hari salatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang tersebut, apakah kalau meninggal boleh mendoakannya? Yang harus menjadi perhatian kita, orang itu akan dihukumi dengan suatu hukum tertentu jika dia itu tahu bahwa hal tersebut hukumnya haram kemudian dilakukan, ya, hukumnya syirik kemudian dilakukan. Kalau dia tidak tahu atau tahunya bahwa dia itu tidak masuk syirik atau yang lain, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta dam'atha rasula. Kami tidak akan mengadab seorang sampai kami mengutus rasul. Rasul diutus fungsinya apa? Untuk memberitahu, menyampaikan pengetahuan, ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan hujjah, ya. Nah, ketika orang ini tidak mengetahui, ya. Ya, dan kita tidak tahu apakah dia tahu begitu itu tidak boleh, maka kita hukumi sebagai seorang yang muslim yang kita harapkan ampunan Allah untuknya. Ya. Yang tidak boleh kalau sudah jelas dia matinya kafir, ya. Kalau kafir baru tidak boleh. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, ya, dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak boleh mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan kufur, ya. Wala takum ala qabrihi, jangan berdiri atas kuburannya untuk mendoakannya. Ya. Karena mereka telah kufur kepada Allah ya. Dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Demikian Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali untuk telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Dengan siapa ini, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan nama Allah di Raha atau Wati Mulut dari Sendara. Ya silahkan Pak bertanya ya. Begini Pak Ustaz, Pak, mohon maaf dikecilkan saja volume televisinya atau Bapak menjauh dari televisi supaya suaranya tidak feedback kembali ke telepon Bapak sehingga mengganggu. Ya. Sudah? Ya. Ya. Jadi Pak, kalau kita bersedekah itu hanya untuk apa? Bersedekah itu di pada pada seorang saja dan kejahatan pada pada orang itu saja. Orang yang sama gitu maksudnya, itu terus gitu. Ya terus gimana pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Itu jawaban dari saya. Baik. Iya bisa ya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah ya bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai akhir ayat ada 8 golongan. Ya, ya sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir atau miskin. Kalau memang yang Bapak sebutkan itu fakir atau miskin, ya setiap hari dikasih tidak ada masalah, ya. Boleh-boleh saja selama dia masih kategori fakir dan miskin. Ya, kalau bisa diberdayakan, ditolong, dibantu ya dari kesulitan yang ada, kemudian ke depannya tidak sampai memiliki ketergantungan kepada orang lain. Contoh diberikan usaha ya, kesempatan untuk bisa berusaha itu lebih baik tentu saja ya. Kalau tidak mampunya cuman bisa ngasih nasi satu porsi atau dua porsi atau sama keluarganya ya tidak ada masalah ya, baik ya, masuk ke dalam keumuman hadis man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbid dunya nafasallahu an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang mukmin di dunia, Allah akan ringankan beban dia kelak pada hari kiamat. Demikian ya, boleh, enggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubung kami. Namun sebelumnya kami ingatkan supaya dikecilkan terlebih dahulu volume televisi Anda agar tidak kembali feedback ke TV dan radio yang sedang Anda simak. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Nur di Asiri. Pertanyaannya silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan seorang wanita yang memiliki memelihara anak yatim? Uh-huh. Apakah dia termasuk seorang yang miskin? Tapi alhamdulillah dia masih bisa berusaha untuk menafkahi anaknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak, ya wanita punya anak, anak yatim, apakah itu anak dari suaminya atau anak dari orang lain, ya anak yatim, ini perlu perincian ya. Kalau memang anak dari suaminya yang meninggal, dia punya harta warisan atau tidak, ya. Kemudian anak yatim tersebut kalau punya harta tetap dapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau punya warisan misalkan. Ya. Nah, kemudian anak yatim itu bisa kaya, bisa miskin, ya. Anak yatim bisa kaya, bisa miskin. Ya. Kalau dia punya harta warisan, tetap harta warisan itu dikeluarkan zakatnya. Ya, demikian. Tapi kalau dia kategori tidak mampu, kemudian kebetulan ibunya mampu, ya, memang di sini kewajiban untuk memberikan nafkah setelah bapaknya meninggal, ya beralih kepada ahli waris bapaknya, ya, dalam pengertian nasab dari bapaknya, seperti pamannya, itu adik dari bapak atau kakak dari bapak, itu, ya, beralih ke sana. Nah, seorang ibu ini ya tidak tidak ada kewajiban, namun yang namanya ibu, lalu dia mampu, tidak mungkin membiarkan anaknya kelaparan, kan begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah dia berhak dapat santunan dari orang lain sebagai anak yatim, ya, sebagai anak yatim, ya, maka nggak ada masalah. Fa'amal yatima fala takhar, wa'amal sa'ila fala tanhar. Adapun anak kepada anak yatim, maka jangan dibentak-bentak, ya, disantuni. Ya. Makanya anak yatim kalau mungkin juga kaya, punya harta warisan, oh, gak boleh dimakan. Ya. La ta'kulu amwalal yatama, jangan kalian makan harta anak yatim. Ya. Kalau orang makan harta anak yatim seperti makan api dalam perutnya. Demikian. Nah, tapi anak yatim itu masuk kategori miskin, ya, dan ibunya mampu. Ibunya mampu. Karena pada hakikatnya kewajiban bukan ibu ngasih nafkah, ayah meninggal, nah, beralih kepada siapa? Adiknya ayah atau kakaknya ayah. Ya, tapi tidak peduli. Ibunya mampu, ya sudah, masa dibiarkan kan? Tidak mungkin. Nah, misalkan saya mampu, ibunya mampu, ada santunan boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sebagai apa? Sebagai anak yatim. Ya, sebagai anak yatim dapat santunan, boleh. Ah, cuman kan ya namanya santunan itu ya, ya tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Ya, namanya santunan. Kalau kita mampu, ya, ya. Kenapa tidak cover kita sendiri meskipun bukan kewajiban? Saya yakin seorang ibu akan mengcover keperluan anaknya. Tapi kalau berbicara masalah boleh, ya silahkan, gak ada masalah. Allahu a'lam bissawab. Akan berikan kesempatan untuk satu lagi telepon, silahkan di 0218236543 sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan. Halo. Halo. Untuk sambungkan. Pemirsa dengar Radio Roja, silahkan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bu? Di mana? Dengan Ibu Muntan-Muntan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini bagaimana cara kita untuk memaafkan dan mengikhlaskan orang yang menghubungi kita? Sudah cukup? Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak, Ustaz? Ya, bisa diulang, Ahi? Memaafkan orang yang mendzalimi kita, mengikhlaskan, oh, iya, orang yang mendzalimi dan menyakiti kita. Oh iya, iya. Baik. Ya. Para jemaah rahmati Allah, ini sangat penting untuk menjadi pembahasan ya, karena memang manusia itu tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala, tapi juga horizontal dengan sesama manusia. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'addi'is sayyi'ata alhasanata wa'tamuha wa'khuliqin nas bikhuliqin hasan. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada, iringi yang buruk dengan yang baik, karena yang baik bisa menghapus yang buruk, dan pergauli manusia dengan yang baik. Nah, dalam pergaulan kadang tidak baik, ya. Kadang ada yang dolim, ada yang dolimi. Nah, kalau kita yang dolim, hati-hati. Segera minta maaf. Itaku dulma, fa'inna dulma dulumat yaumal qiyamah. Takulah kepada kedoliman, karena kedoliman itu jadi kegelapan pada hari kiamat. Ya. Orang yang dolim kepada saudaranya, segera minta maaf. Ya. Segera minta maaf. Mangkanat madlamatul li'akhih falyatahallalha minhu atau falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya kedzaliman pada saudaranya, segera minta falyatahallalha minhu, minta dihalalkan dari kedzaliman itu dari orang yang didzalimi. Tidak minta maaf, tapi kita memaafkan, mengikhlaskan bagaimana, ya itu baik. Membalas kedzaliman orang boleh tidak? Boleh. Ini boleh, ya. Mani tada alaikum fa tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum. Allah Ta'ala berfirman, orang yang zalim pada kamu balas boleh sesuai dengan kedzaliman, semisal enggak boleh lebih. Ya. Kalau beri maaf itu lebih baik, lebih baik, ya. Lebih baik. Seperti Allah Ta'ala berfirman bahwa idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau tadi ada permusuhan dengan kamu, maka akan menjadi pertemanan yang baik. Dan sikap seperti ini tidak didapatkan kecuali orang yang sabar. Dan juga tidak mungkin mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang punya dzuhadzin azim, punya karunia yang sangat besar. Ya, demikian. Dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, wa man tawadda'a lillah rafa'ahu." Nabi bersabda, rawahu Muslim, harta tidak berkurang karena sedekah. Dan barang siapa ya yang apa tidaklah Allah memberikan kepada orang yang memiliki sifat maaf kecuali apa, diangkat derajatnya, ya. Diangkat kemuliaannya. Dan barang siapa tawadhu karena Allah, diangkat derajatnya. Nah, jadi di sini memberikan maaf itu akan diangkat derajatnya. Namun kan kondisinya beda-beda. Ya, kalau memang kedzaliman itu bisa dimaafkan, maafin. Nah, tapi kadang ada yang kedzaliman yang mungkin terencana dan seterusnya, ya, katanya orang Jawa dikasih hati minta repelo dan seterusnya, itu lain lagi. Makanya pada hakikatnya boleh saja dibalas di dunia. Kalau tidak dimaafkan, tidak mendapatkan maaf, maka akhirat kelak akan diambil kebaikan-kebaikannya. Seperti hadis yang sangat panjang, ya, hadis masalah orang yang bangkrut, pahala sholatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil, ya, masih banyak dosa pada orang lain, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali sampai di sini, jazakumullah khairan kepada semua pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di studio, ya, semoga Allah Ta'ala, ya, juga yang ada di sini, di Roja, semoga jadi amal baik kita di hadapan Allah. Semoga Allah menjaga kita dan selalu memberikan bimbingan kepada kita hingga kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini, ya, tinggal berapa hari lagi. Ayo kejar, ayo buru, ayo bidik Lailatul Qadar. Minta kekuatan dan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau tolong, ya, selalu bisa berzikir, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa berbuat ibadah dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.